tabiat muslimah yang solehah, yang baik, selalu mencari imam yang baik. Yang paling penting bukan mendamba, tapi jadilah dambaan. Perlu ah minta sama Allah, Allah kasih. Minta sama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku sudah ingin menikah, datangkan untukku lelaki yang paling menjaga kehormatannya, lelaki yang paling bisa menjaga diriku dan hartaku. Nikahkan aku dengan lelaki soleh yang menyejukkan hatiku. Ya Allah, Engkau mampu menundukkan yang kuat untuk yang lemah. Kalau Engkau mampu menundukkan ini dan itu, maka Engkau mampu menundukkan satu lelaki yang baik untukku.